Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-126 sekarang insyaallah. Benar ya, 126. Hah? 124. Sekarang 124. Ayat yang ke-124. Yaqulu jalla wa as a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ittaqulu lil mu'minina allai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Setelah pada ayat sebelumnya Allah mengingatkan kepada kaum muslimin akan kemenangan yang Allah anugerahkan kepada mereka dalam perang Badar dalam keadaan jumlah kaum muslimun waktu itu lebih sedikit atau jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah kaum musyrikun, maka diperintahkan oleh Allah agar kaum muslimun bertakwa kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan di sini, ingatlah ketika kamu katakan kepada kaum mukminin, tidakkah mencukupi kalian ketika Rabb kalian menolong kalian dengan 3.000 pasukan dari kalangan para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan ayat ini oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, id dharfun linasarakum taqulu lil mu'minin aitu wa'iduhum tadminan allai yaqiyakum ayyumiddakum ayyu'inakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin bitahfifi wa tasdidi. Ini adalah dorob untuk kata kerja yang sebelumnya, yaitu nasarakum. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika Allah memberikan pertolongan pada kalian, ketika kamu sampaikan pada kaum mukminin, wahai Muhammad, kamu memberikan janji kepada mereka untuk menenangkan hati-hati mereka. Maka janji yang disampaikan oleh Rasulullah, tidakkah mencukupi kalian kalau Rabb kalian memberikan imdad, artinya kalau Rabb kalian memberikan pertolongan kepada kalian dengan 3.000 pasukan para malaikat yang diturunkan oleh Allah. Kata Munzalin, ini ada dua bacaan. Bitahfifi, kita baca bisalasati alafin minal malaikati munzalin, watasjidi dengan dibaca tasjid munazzalin. Ada dua bacaan, kata Asyuyuti rahimahullahu ta'ala. Maka dalam ayat yang agung dan mulia ini, kita diingatkan oleh Allah anugerah besar yang Allah telah berikan. Allah anugerahkan pada hamba-hambanya yang beriman untuk memberikan peringatan pada mereka akan anugerah Allah yang besar yang Allah telah berikan kepada mereka berupa kemenangan dalam perang Badar, dalam keadaan ditinjau dari sisi jumlah kaum muslimun di bawah pimpinan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu jauh lebih kecil dibanding dengan pasukan kaum musyrikun. Jumlah kaum muslimin 300 sekian, sementara jumlah kaum musyrikun 1000 lebih. Dan perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nabi SAW keluar dari kota Madinah dalam keadaan tidak siap untuk berperang. Beliau keluar dari Madinah untuk mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Beliau keluar dengan membawa 300 sekian belas dari kalangan para sahabat, antara 313 sampai 319 orang pasukan beliau. Tidak ada perbekalan yang dibawa oleh mereka kecuali mereka membawa 70 unta dan 2 kuda perang. Karena tujuannya tidak untuk berperang, hanya untuk mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy yang datang dari negeri Syam waktu itu. Maka berita tersebut terdengar hingga ke telinga kaum musyrikun. Akhirnya mereka dari Makkah mempersiapkan pasukan perang yang besar dengan persenjataan yang lengkap, dengan perbekalan yang lengkap pula, untuk melindungi kafilah dagang mereka. Karena itu merupakan sokongan ekonomi mereka. Jangan sampai direbut oleh kaum muslimin. Mereka keluar membawa 1000 pasukan perang dalam keadaan siap tempur mereka dengan perbekalan yang lengkap, dengan persenjataan yang lengkap, dengan membawa kuda-kuda perang yang banyak. Akhirnya bertemulah mereka dengan kaum muslimun di sebuah mata air yang dinamakan dengan Badr, yang terletak di antara kota Makkah dan kota Madinah. maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Pada peperangan dengan jumlah yang tidak seimbang tersebut, ternyata Allah anugerahkan kemenangan kepada kaum muslimin dengan kemenangan yang azim, kemenangan yang besar. Kaum muslimun berhasil membunuh sekitar 70 kaum musyrikun. Di antara mereka terdapat Sunadidil Musyrikin, pembesar, tokoh-tokoh terhormat kaum musyrikun, ahli-ahli perang mereka, tokoh-tokoh yang dikenal sebagai pahlawan, pejuang tangguh. Sekitar 70 tokoh berhasil dibunuh dalam perang Badar oleh kaum muslimin. 70 yang lainnya berhasil ditawan. Kisah peperangan ini secara lengkap disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Anfal. Namun di sini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatkan kaum mukminin agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka menambah rasa syukur mereka kepada Allah karena kemenangan dan kejayaan kaum muslimin tidak akan bisa mereka raih kecuali dengan takwa Allah dan kecuali dengan asyukru billah. Kita mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah. Sehingga dalam ayat sebelumnya Allah ingatkan, walaqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Diingatkan agar kita bertakwa kepada Allah dan agar kita mensyukuri nikmat Allah. Allah ingatkan, fattaqullah la'allakum tashkurun. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti dia mensyukuri nikmat Allah. Siapa yang meninggalkan takwa Allah, berarti dia meninggalkan syukur kepada Allah. Maka diingatkan dalam ayat ini, ingatlah wahai Muhammad, ketika waktu itu kamu menyampaikan pada kaum mukminin dalam perang Badar, kamu berikan kabar gembira kepada mereka akan datangnya pertolongan Allah. Allayakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikati munzalin. Diingatkan. Agar mereka menguatkan takwa mereka kepada Allah dan menambah rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya Allah nyatakan, bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Tentu, kata Allah, jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa kepada Allah, kemudian mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, maka di saat ini Rabb kalian akan memberikan pertolongan kepada kalian dengan 5.000 pasukan dari kalangan para malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsirkan ayat ini oleh As-Suyuti rahimahullahu taala, bala yaqikum dalik wa fil anfal bi alfin li'annahu ammadahum awalan biha summa sarat salasah summa sarat khamsah kama qala ta'ala in tasbiru ala liqa'il adu wa tattaqullaha fil muhalafah wa ya'tukum ay al musyrikun min fawrihim ay waqtahum Hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin bi kasril wawi wa fathiha ay mu'lamin wa qad sabaru wa anjaza Allah wa'dahum bi an qatalat ma'ahumul malaikatu ala khayli bulkin alaihim ama'imu sufrun aw bidun arsaluha baina aqtafihim. Maka jawabannya adalah bala, tentu akan mencukupi kalian kalau Allah memberikan pertolongan pada kalian dengan diturunkannya ribuan pasukan dari kalangan para malaikat, akan mencukupi kalian. Dalam surah Al-Anfal disebutkan jumlah pertolongan yang diturunkan oleh Allah dari kalangan pasukan para malaikat itu 1000. Karena memang awalnya Allah kirim bantuan 1000 pasukan dari kalangan para malaikat. Kemudian ditambah jumlahnya menjadi 3000. Kemudian ditambah jumlahnya hingga menjadi 5000. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nyatakan, jika kalian bersabar ketika kalian bertemu dengan musuh, harus ada sabar, keteguhan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la tamannau liqa al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh, menantang bertemu dengan musuh, ini bukan sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Namun ketika ditakdirkan bertemu dengan musuh, maka kewajiban bagi seorang muslim harus ada sabar, harus ada ketegaran, harus ada kesabaran. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, dalam arti kalian harus takut pada Allah, jangan sampai kalian menyelisihi syariat Allah. Dalam peperangan pun ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh pasukan kaum muslimin sebagai wujud takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kaum musyrikun mungkin menyerang kalian secara tiba-tiba di saat itu, maka pada waktu tersebut Rabb kalian akan berikan pertolongan pada kalian dengan 5000 pasukan para malaikat yang diberi tanda musawwimin dengan bacaan di kasrah wawunya musawwimin, bertanda, dan dalam satu qiraah di fathah wawunya musawwamin ay mu'lamin, diberi tanda. Dan ternyata kaum muslimun, kaum mukminun di saat itu benar-benar bersabar dengan jumlah yang sedikit. Mereka bersabar menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat jumlah mereka. Dan Allah penuhi janji Allah kepada mereka. Dengan Allah sertakan para malaikat untuk berperang bersama mereka dengan menunggang kuda belang hitam putih. Pada para malaikat tersebut mereka mengenakan sorban kuning, atau dalam satu riwayat sorban putih. Allah mengirim pasukan para malaikat tersebut di antara bahu-bahu kaum mukminin, sehingga disebutkan ada sebagian sahabat yang belum sempat mengayunkan pedangnya, kepala musuh sudah terpenggal. Ini di antara bantuan pasukan malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para sahabat dalam peperangan yang sengit tersebut, mereka sebagian mendapatkan nikmat mengantuk. Ada yang sampai mengantuk ketika berperang, sampai mau mengayunkan pedangnya itu mengantuk. Maka kalau mengantuk di saat perang itu nikmat dari Allah. Beda dengan ngantuk saat ta'lim, itu godaan setan. Tapi bisa ngantuk saat perang, itu nikmat dari Allah. Sehingga sebagian para sahabat ngantuk waktu perang itu ngantuk bener. Nah, itu termasuk bagian dari nikmat Allah. Diberi nikmat ngantuk, jadi pikirannya gak terlalu tegang. Di saat tegang ternyata bisa ngantuk. Itu nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Allah berikan pertolongan yang besar kepada kaum mukminin dalam perang Badar. Karena sebab kesabaran dan takwa yang besar yang ada pada mereka. Disebutkan pasukan malaikat ini diturunkan dalam keadaan mereka diberi tanda, artinya tanda keberanian. Namun pertolongan dari Allah itu tidak diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, tidak. Tapi disyaratkan harus adanya dua hal yang ada pada pasukan kaum mukminin, yaitu as-sabr wa taqwa. Kalau mereka bisa memenuhi dua syarat ini, maka pasukan para malaikat itu akan diterjunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in tasbiru wa tattaqu, dengan syarat kalau kalian nanti bersabar dalam pertempuran, kalian bertakwa kepada Allah, tidak menyelisihi syariat Allah, tidak melanggar larangan Allah. Meskipun dalam peperangan ada syariat-syariat, ada petunjuk-petunjuk yang tetap harus diperhatikan oleh setiap mukmin, dengan syarat adanya kesabaran dan takwa Allah, maka pertolongan itu akan dianugerahkan oleh Allah kepada kaum mukminin. Maka terwujudnya pertolongan dan diruntuhkannya makar musuh-musuh Allah itu disyaratkan oleh Allah dua syarat. Yang pertama, in tasbiru wa tattaqu, kemenangan akan digapai kalau kaum muslimin mau bersabar dan bertakwa. Makar-makar musuh-musuh Islam itu akan runtuh dengan sendirinya juga disyaratkan kalau kaum muslimin bersabar dalam menjalankan agamanya, meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar, kalau kalian bertakwa, maka makar-makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Maka kejayaan akan diraih, digapai oleh kaum muslimin ini dengan dua syarat ini yang harus ada. Harus ada kesabaran. Sabar untuk sabar dalam ketaatan untuk bisa menjalankannya. Sabar dalam hal kemaksiatan-kemaksiatan untuk bisa meninggalkannya. Sabar terhadap takdir dan qada Allah untuk tidak berkeluh kesah, untuk ridho dengan takdir Allah. Kalau ini ada pada kaum muslimin, kemudian mereka memiliki takwa Allah yang tinggi, maka kejayaan akan mereka raih. Meskipun kaum muslimin dalam hal teknologi itu ala kadarnya, enggak begitu penting. Kita berupaya untuk teknologinya canggih, persenjataan canggih, tapi enggak ada kesabaran. Enggak ada kesabaran untuk bisa mewujudkan takwa dan ketaatan, amal soleh. Enggak ada kesabaran untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Bahkan canggihnya teknologi justru untuk mendukung kemaksiatan. Percuma. Enggak akan datang pertolongan Allah. Kejayaan enggak akan bisa diraih oleh kaum muslimin. Bahkan keterpurukan. Terbukti dalam catatan sejarah 700 tahun kaum muslimin menguasai beberapa belahan benua Eropa, hampir sampai seluruh Italia dikuasai, Spanyol, Portugal, Andalusia. Kemudian mereka mengalami kemunduran, keterpurukan, bukan karena pendidikannya rendah kaum muslimin, bukan. Berdiri di negeri mereka fakultas-fakultas ternama, bahkan orang barat harus belajar ke Andalusia. Bukan karena ketinggalan teknologinya, maju dari sisi teknologi sampai tersisa istana-istana megah yang berdiri di negeri Andalusia yang dibangun oleh kaum muslimin. Kenapa mereka runtuh? Di antara sebabnya karena enggak adanya kesabaran, enggak adanya takwa Allah. Ketika kaum muslimin sudah ditimpa penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, di saat itu hancurlah negeri yang telah dikuasai oleh kaum muslimin selama 7 abad. Sejarah tentang Indonesia enggak usah ditanyakan, tentang teknologi dan lain sebagainya. Maju luar biasa, pertanian dan lain sebagainya. Kenapa hancur? Ketika moralnya rusak. Ketika enggak ada kesabaran untuk bisa menjalankan amal ketaatan pada Allah, enggak ada kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan, enggak ada kesabaran dalam menghadapi takdir dan qada Allah jalla wa as. Di saat itu runtuhlah kejayaan Islam. Dan dibuktikan dengan kesabaran dan dengan takwa Allah diraih kemuliaan. Di masa Umar bin Khattab terjadi futuhat Islamiyah yang luar biasa. Pasukan kaum muslimin bisa membuka negeri-negeri kufar dengan begitu mudahnya, anugerah yang besar dari Allah. Dalam keadaan disebutkan dalam sejarah, kalau kita baca kisah para sahabat ketika mereka menjalani futuhat Islamiyah, ekspansi Islam, maka banyak di antara mereka yang berangkat perang itu enggak pakai sendal. Ada yang seekor kuda dinaiki 2 orang, unta dinaiki sekian orang. Tapi ketika takwa Allah itu membaja dalam diri mereka, kesabaran itu kuat tertanam dalam jiwa-jiwa mereka, maka keberhasilan wa nasru min Allah itu ada di hadapan mereka. Kuncinya as-sabr wa taqwa. Insyaallah nahtadim bi'adal qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.